cintamu palsu. Kamu, kamu, kamu, kamu muka seribu. Cinmi, cinmi, cinmi, cinmi kirim cintamu. Cinmi, cinmi, cinmi, cin cintamu padaku. Cinta, cinta, cinta, cinta, cintamu palsu. Kamu, kamu, kamu, kamu muka seribu. Aku sudah tahu dari teman-temanku, tapi memang dasar kamu tak tahu malu. Sudah punya aku, tapi masih selingkuh. Sudah punya aku, tapi lirik yang baru. Cinmi, cinmi, cinmi, cinmi kirim cintamu. Cinmi, cinmi, cinmi, cin cintamu padaku. Cinta, cinta, cinta. Cinmi, cinmi, cinmi kirim cintamu. Cinmi, cinmi, cinmi, cin cintamu padaku. Cinta, cinta, cinta, cinta, cinta.